Mitra Bisnis, tidak terasa sekitar 4 bulan lagi tahun 2013 akan berakhir. Lalu bagaimana prediksi iklim bisnis di tahun depan? Saat ini saya telah terhubung dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana perkiraan Anda? Iklim investasi kita itu pasti akan menurun. Karena situasi ekonomi kita juga akan menurun. Ya. Jadi saya pikirkan kita ini kan akan tidak bisa lagi mencapai pertumbuhan 6% ini. Kita tumbuh akan di bawah 6%. Ya. Jadi kita terpaksa tentu iklim investasi semua karena politik tahun depan ini orang semua wait and see menunggu daripada cari perkara. Jadi menunggu saja. Dan luar negeri tentu cari negara-negara lain juga. Jadi tidak banyak kita bisa harapkan investasi itu datang banyak dalam situasi ekonomi yang menurun sekarang ini. Ini yang menjadi soal. Kan kita masalah kita tahun ini adalah masalah balance of payment. Kita masalah daripada kita ini ekspornya lebih kecil daripada importnya. Sehingga kita punya defisit terjadi di dalam kita punya balance of payment. Devisa kita tergurus dari 100 juta lebih. Kita punya cadangan jadi 92 juta miliar tinggalnya. Dan ini dolar kita melemah, rupiah kita melemah vis-a-vis dolar. Jadi ini semua terjadi tahun ini. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus menurunnya begitu cepatnya, itu juga akan terganggu kita punya masalah daripada defisit anggaran kita tahun depan ini. Maka itu budget pemerintah yang sekarang dibicarakan di DPR ini mesti hati-hati sekali pemerintah ini. Karena semua kita ini, karena ekonomi yang tidak membaik ini, jangan kita ini berfoya-foya lagi. Karena kita ini sudah hidup lebih besar pasak daripada tiang. Kita punya, kita ini sudah lebih banyak pengeluaran dari pendapatan sekarang pemerintah dan segala macam ini. Jadi ini harus kita hati-hati sekali. Lebih baik kita ikatkan pinggang, nanti situasi membaik lagi kita foya-foya dikit semua. Menurut saya tidak apa-apa, tapi jangan sekarang ini. Kita lagi susah sekarang ini, dan itu turunnya bisa cepat sekali karena dunia ini belum selesai mengenai pertumbuhan ekonominya. Bagaimana kaitannya dengan pemilu di tahun depan? Iya, ini yang bikin orang takut. Orang bukan takut cuma feasible tidak feasible, orang juga takut keamanannya, kepastian hukumnya, dan bagaimana perubahan pemerintahan besok. Dari orang pengusaha-pengusaha ini kan juga pengecut, nak mau tak ambil risiko kan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha menyikapi kejadian itu? Ya, nunggu dong. Jangan masuk dalam investasi-investasi baru yang tidak perlu. Tapi kita kalau pemain-pemain Indonesia ini kan tidak ada jalan lain. Kita asing akan melakukan wait and see. Tapi pengusaha Indonesia ini harus tetap menjaga. Jangan kita kehilangan momentum dan pertumbuhan ini. Kalau bisa, kita mesti jaga 6% itu. Itu aja harapan saya. Toh. Tapi kalau memang you takut risiko karena bank besok juga akan lebih ketatkan kreditnya, bunga juga akan lebih naik dan lain-lain, sehingga you lama-lama nggak bisa bersaing kan, ya tunggu dulu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.